Bismillahirrahmanirrahim. Inna hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudillalah wa ma yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. إخواني في الله أعاذني الله وإياكم. Yang paling pertama adalah hendaknya kita semua bersyukur kepada Allah atas nikmat yang banyak yang Allah berikan kepada kita. Allah telah memberikan kenikmatan kepada kita dalam bentuk kesehatan, dalam bentuk iman, dalam bentuk maunya kita untuk menjalankan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga ringan kaki untuk melangkah ke tempat ini untuk kita bersama-sama mencari nasihat dari kalamullah dan sabda Nabi Muhammad SAW. Telah banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Karena sangat banyaknya, Allah mengatakan wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Banyaknya nikmat Allah, kalau engkau nilai, kalau engkau hitung, maka enggak mungkin kamu mampu menghitung nikmat yang Allah berikan kepadamu. Sangat-sangat banyak. Setiap saatnya, setiap langkah kita, setiap detik kita, kita mendapatkan nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak satu nikmat, tapi banyak nikmat. Di antara nikmat yang banyak itu yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat keluarga. Allah berikan kepada kita keluarga. Yang bapak punya anak, yang suami punya istri, istri punya suami, yang anak punya bapak, punya paman. Walhasil, ini adalah nikmat tersendiri dari Allah SWT yang Allah berikan kepada kita, bahwa kita diberi keluarga. Di dalamnya termasuk kenikmatan Allah berikan kepada kita anak yang sudah berkeluarga, yang dikaruniai oleh Allah anak. Anak adalah kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Allah sebutkan dalam firman-Nya, al-malu wal banun zinatul hayatid dunia. Harta dan anak-anak itu adalah zinah, perhiasan dari kehidupan di dunia. Menunjukkan bahwa anak adalah perhiasan dan itu adalah kenikmatan bagi orang tuanya. Allah juga menyebutkan kepada kita di dalam firman-Nya, menukil sekian para anbiya telah berdoa kepada Allah meminta agar diberi karunia anak. Kalaulah bukan nikmat, mana mungkin mereka memintanya. Di antaranya adalah Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, berikanlah kepada kami anak-anak yang saleh. Rabbi habli min ladunka zurriatan thayyibah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami dari sisimu zurriyah thayyibah, anak keturunan yang baik. Permintaan para anbiya adalah permintaan yang baik. Ketika sesuatu yang diminta oleh anbiya, maka pasti itu yang terbaik. Ketika anbiya meminta anak, menunjukkan pentingnya anak dan itu adalah bagian dari kenikmatan. Maka perlu kita sadari, perlu kita pahami bahwa ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Apapun bentuknya nikmat, yang besar, yang kecil, yang nampak di mata, yang tidak nampak di mata, yang kau sadar ataupun yang kau tidak sadari. Maka nikmat-nikmat itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka patut kita bersyukur kepada Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid. Kalau engkau bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadamu, maka Allah akan tambah. Tapi kalau engkau kufur, ingat, inna azabillah syadid. Ikhwani fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Maka dengan ayat-ayat ini semua nampak bahwa anak adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang patut kita syukuri. Menyukuri atas nikmat Allah itu hendaknya kita jadikan kenikmatan itu mendekatkan diri kita kepada Allah. Dan kita berupaya, berusaha untuk menjalankan kewajiban yang Allah bebankan kepada kita. Ketika kita mendapatkan anak, di samping itu nikmat, juga ada kewajiban dan tanggung jawab. Maka Allah mengingatkan kepada kita, ku anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah dirimu dan juga keluargamu dari api neraka. Wa quduhan nasu wal hijarah. Yang bahan bakunya an-nasu wal hijarah. Ikhwani fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Allah perintahkan kepada kita untuk menjaga diri kita dan anak-anak kita dari api neraka. Ini perintah. Jagalah dirimu, juga jagalah anak keturunanmu. keluargamu itu loh, jaga. Ini perintah dari Allah SWT agar kita menjaga anak. Banyak orang yang melalaikan penjagaan terhadap anaknya. Yang perlu kita sadari, perlu kita ingat-ingat apa yang Rasul alaihi salatu wasallam sabdakan. Innallaha sa'ilun kulli ra'in amma istar'aha amma istar'ahu. Allah Subhanahu wa taala akan bertanya kepada semua orang yang diberi tanggung jawab. Siapapun yang diberi tanggung jawab, maka kelak akan ada pertanggungjawaban, akan ditanya oleh Allah, apa yang engkau lakukan dan sejauh mana tanggung jawabmu itu telah dilaksanakan. Ahafiza amdaya'a. Apakah engkau telah menjalankan, menjaga amanat yang Allah telah berikan kepadamu, atau engkau sia-siakan? Pertanyaannya, kita ini punya enggak tanggung jawab yang Allah berikan kepada kita? Maka dalam hadis ini dikatakan, hatta yas'al ar-rajulu an ahli baitihi. Termasuk yang akan ditanyakan oleh Allah kepada seseorang adalah ketika seseorang memiliki keluarga. Allah akan bertanya tentang ahlu baitihi. Ketika Allah berikan kepada kita keluarga, maka artinya ada tanggung jawab yang Allah berikan kepada kita. Kita termasuk salah satu ra'in yang Allah berikan amanat kepada kita. Maka masuk dalam kalimat innallaha sa'ilun kulli ra'in amma istar'ahu. Atas apa yang dia gembalakan akan ditanya. Termasuk seseorang terhadap ahlu baitnya. Dalam riwayat lain, kullukum ra'in. Setiap kalian, siapapun yang ada di tempat ini atau yang di luar tempat ini, kullukum ra'in. Setiap kalian adalah pemimpin, pengambil tanggung jawab. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Artinya setiap kalian pula menjadi penanggung jawab atas ra'iyahnya, yang atas apa? Sesuatu yang Allah berikan mandatnya. Fal imamul ladzi 'alan nas ra'in. Maka imam, pemimpin satu kelompok sebagai manusia, dia adalah ra'in, wa huwa mas'ulun 'an ra'iyati. Dia akan ditanya oleh Allah atas kepemimpinannya. War rajul ra'in wa huwa mas'ulun 'an ra'iyatihi. Dan seseorang itu dia juga pemimpin atas apa yang Allah berikan atas dirinya, maka dia pun akan diminta pertanggungjawabannya. Artinya semua kita tidak bisa terlepas dari tanggung jawab. Semua kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah, akan ditanya oleh Allah terhadap kepemimpinan kita. Termasuk di dalamnya ketika kita menjadi pemimpin di rumah tangga kita. Kita pun akan diminta pertanggungjawaban. Ketika kita punya anak, punya istri, yang itu adalah nikmat dari Allah. Istri adalah nikmat, anak adalah nikmat. Setiap kenikmatan akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah SWT. Bagaimana sekarang kepemimpinan kita terhadap anak-anak kita? Sejauh apa kita telah mengurus anak-anak kita? Lah, yang perlu kita prihatini atas apa yang Allah berikan kepemimpinan, walaupun itu nikmat, ternyata itu ada tanggung jawab. Kebanyakan manusia dalam masalah tanggung jawab ini, sebagai pemimpin keluarga, sebagai orang tua dari anak, banyak yang lalai dan kurang bertanggung jawab. Saking banyaknya kejadian itu, dan bukan cuma sekedar ada di zaman sekarang ini, tetapi dari zaman dahulu, maka Ibnu Qayyim rahimahul ta'ala telah berucap. Beliau mengatakan, wa kam mimman asqa waladuhu wa fil dan wa fil data wa fil zata kabdihi fid dunya wal akhirah bi ihmalihi wa tarki ta'dibihi. Berapa banyak orang yang mengeluhkan tentang anaknya, yang anaknya itu adalah buah hatinya, potongan dari jiwanya. Yaitu bi ihmalihi wa tarki ta'dibihi, dengan sebab dia membiarkan dan tidak mendidik anaknya. Bahkan wa i'anatihi ala syahwatihi. Kebanyakan orang tua lebih suka membantu anak dalam urusan syahwatnya. Nak, mau apa nak? Celana Levi's. Besok beli. Besok beli. Lihat besoknya pakai celana Levi's, sobek-sobek, beli lagi. Disangkanya karena sobek itu memang sengaja beli yang sobek. Dibelikan. Minta apa nak? Motor Kawasaki. Kawasaki apa? Yang serem. Dibelikan. Pokoknya apa yang syahwat anak itu mau, ada uang, beli. Tidak memperhitungkan baik atau buruknya. Yang penting anak happy, senang. Tidak pernah dihitung apa efek dari keinginan anak itu. Ketika orang tua menjalankan itu, dia menyangka yas'umu annahu yukrimuhu wa qad ahanahu. Dia menyangka dengan membelikan ini dan itu, dia dalam kondisi berbuat baik kepada anaknya, padahal dia sedang menyanyikan anaknya. Wa annahu yarhamuhu wa qad dhalamahu. Dia menyangka dia sedang berbuat rahim, mengasihi anaknya karena sayang. Saya belikan apa yang kau mau nak. Apa yang dia minta, dia beri. disangkanya itu adalah bentuk kasih sayang orang tua kepada anaknya. Padahal dia sedang mendolimi si anak itu. Tidak semua keinginan anak itu patut kita penuhi. Karena namanya anak tetap anak. Manusia, akal itu berkembang. Dari sejak anak-anak yang tidak ngerti apa-apa, berkembang. Kapan sempurna? Ketika usia kurang lebih sekitar 30-an. Mulai matang ketika 40. Maka dalam proses itu perlu kita bantu anak-anak kita untuk memilihkan yang terbaik buat dirinya. Karena banyak anak-anak yang tidak mengerti apa yang terbaik untuk dirinya. Dia melihatnya yang terbaik untuk saya, yang saya lihat seperti teman saya itu. Ketika temannya pakai baju merah, itu kelihatannya bagus buat saya ini. Enggak ngelihat temannya pakai baju merah itu warna kulitnya putih, ya bagus. Ketika warna kulitnya seperti yang ini, kasih baju merah, ya kebakaran, enggak keruan. Lah, setelah dipakai, orang tuanya lihat, kesian tuh anak. Norak banget. Anak melihat dari apa yang dia lihat dari temannya. Tidak semua. Itu tadi yang sifatnya fisik. Tapi banyak hal yang sifatnya non-fisik yang patut kita arahkan dari anak-anak kita. Jadi banyak orang tua yang salah sangka, dia menyangka dia sedang berbuat baik, ternyata dia berbuat buruk. Dia sangka dengan perbuatan itu dia sedang kasih sayang pada anaknya, padahal dia sedang mendolimi. Fafatahu intifa'uhu biwaladihi. Dengan bentuk pemanjaan kepada anak, sehingga anak jadi rusak dan jelek, maka luputlah manfaat anak itu untuk dirinya. Wa fawwata 'alaihi hadzahu fid dunya wal akhirah. Untuk bapaknya juga luput kemanfaatan anak, baik manfaat dunianya ataupun akhiratnya. Banyak anak yang kita harapkan bermanfaat untuk dunia dan akhirat, ternyata gara-gara kita salah mengasihi, salah mendidik, antum tidak bisa memanfaatkan dia untuk kepentingan dunia antum ataupun akhirat. Si anak itu sendiri pun tidak bisa mengambil manfaat atas dirinya. Wa idza tabarta al-fasad fil aulad ra'aita 'ammatahu min qibali aba. Kalau engkau lihat, kalau engkau pelajari, engkau ada penelitian-penelitian, sesungguhnya kerusakan anak banyak dari siapa ya? Apa sebabnya ya? Kalau kita pelajari, kita pahami coba. Kita amati. Ternyata banyak anak rusak sebabnya adalah orang tuanya. Orang tuanya tidak memilihkan untuk anak yang terbaik. Nah, sekaligus karena di tempat ini banyak anak-anak, insyaallah anak-anak soleh, maka antum patut berbangga pada orang tuamu yang telah memilihkan antum tempat yang baik. Berbahagialah. orang tuamu telah memilih tempat yang terbaik untuk antum. Karena di luar sana banyak orang tua yang lalai, hanya bisa memanjakan urusan dunianya, urusan makannya, urusan pandangan matanya, tetapi tidak bisa membahagiakan hatinya. Di waktu yang lain beliau pun mengatakan, wa akthar aulad innama ja'al fasaduhum min kibalil aba wa ihmalihim lahum. Kebanyakan anak-anak itu rusak, penyebabnya adalah dari sisi bapaknya, dari sisi orang tuanya, karena mereka menyia-nyiakan, melalaikan, kurang perhatian pada anak-anaknya. Wa tarki ta'limihim wa fara'id ad-dini wa sunnahu. Karena mereka meninggalkan, tidak mengajari anak untuk tahu tentang apa-apa yang jadi kewajiban dalam agamanya ataupun sunnah-sunnahnya. Fa'adha'uhum sigaran falam yanfa'u bi'anfusihim walam yanfa'u aba'ahum kibaran. Maka ketika kondisi seperti itu, si anak tidak bisa bermanfaat untuk dirinya, karena yang dilakukan adalah fasad, kejelekan demi kejelekan, kemaksiatan demi kemaksiatan, apalagi bermanfaat untuk kedua orang tuanya, enggak dapat orang tuanya. Ikhwan fillah, azani Allah wa iyyakum. Oleh karena itu, tanggung jawab pendidikan anak asalnya yang pokok bukan sekolah, bukan guru, tapi siapa? Orang tua. Karena yang Allah perintahkan, ku anfusakum wa ahlikum nar. Yang Rasul katakan, kullukum ra'in. Terus yang akan ditanya, yas'alur rajul an ahli baitihi, siapa? Orang tuanya. Yang akan ditanya adalah orang tuanya. Maka tanggung jawab pendidikan anak yang pertama adalah orang tuanya. Ikhwan fillah, azani Allah wa iyyakum. Mas'uliyah tentang pendidikan anak betul-betul perkara yang sakilah, yang berat, yang ada di pundak kita orang tua. Karena beratnya tanggung jawab ini, dan yang merasa berat bukan cuma kita, hatta para anbiya, sampai-sampai mereka berdoa kepada Allah, minta kebaikan anak. Mereka berdoa kepada Allah, baik sebelum anak itu lahir atau setelah anaknya lahir. Kita lihat Ibrahim alaihissalam, beliau memohon kepada Allah, Rabbi habli minas salihin. Minta pertolongan kepada Allah agar Allah bantu memberi anak-anak yang soleh, agar anaknya menjadi anak soleh. Menjadikan anak soleh itu bukan perkara gampang. maka mereka berdoa memohon kepada Allah, Rabbi habli minas salihin. Yang diminta adalah anak-anak yang soleh, bukan anak ganteng, bukan anak-anak yang hebat bisa ngetren punya follower jutaan, bukan itu. Rabbi habli minas salihin. Di waktu yang lain Ibrahim juga mengatakan wajnubni wabaniya anna'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah diriku, jauhkanlah anak-anakku dari na'budal asnam, dari peribadatan kepada berhala. Masalah ini berat. Ibrahim alaihissalam, Khalilullah, dia berdoa kepada Allah, ingin minta agar anaknya diselamatkan dalam peribadatannya. Waktu yang lain, beliau juga berdoa, Rabbi ij'alni muqimash sholati wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang menegakkan sholat, dan juga dzurriyahku, anak keturunanku. Dia minta kepada Allah agar dirinya dan anak-anaknya menjadi orang yang beribadah kepada Allah, menegakkan sholatnya dengan benar. Kita lihat Zakaria alaihissalam, beliau berdoa kepada Allah, Rabbi habli min ladunka dzurriyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah, berikanlah kepada kami dari sisimu dzurriyah thayyibah, anak keturunan yang baik. Innaka sami'ud du'a, engkau sesungguhnya engkau ya Rabb yang maha mendengar permohonan dari hamba-Nya. Pentingnya pendidikan anak betul-betul sangat darurat sekali kondisi sekarang ini. Maka masing-masing orang tua hendaknya adanya muhasabah, mengkalkulasi, menghitung-hitung, patut merencanakan apa yang dia bisa, apa yang bisa dia perlakukan untuk menghadapi kondisi pendidikan anak di zaman sekarang ini. Zaman sekarang ini yang patut kita ketahui bahwa fitnah demi fitnah itu ibarat ombak di lautan yang tidak pernah berhenti menghajar daratan, tidak pernah berhenti, terus fitnah terus datang, tidak pernah terhenti yang namanya fitnah itu. Lebih-lebih ketika berbicara masalah agama, zaman sekarang ini agama menjadi sesuatu yang asing. Agama sesuatu yang asing di dalam pemeluknya sendiri. Umat Islam asing dengan agamanya, bayangkan. Ditambah lagi di zaman sekarang ini banyaknya para penyeru-penyeru kepada kesesatan, kepada hawa nafsu. Antum keluar sebentar sedikit, antum dapati itu para dai-dai yang mengajak kita kepada kesesatan ataupun kepada kemaksiatan. Maka melihat kondisi yang seperti ini, perumpamaan yang tepat adalah bagi orang tua yang mempunyai keprihatinan kondisi ketika dia menjaga anaknya seperti seorang gembala, pengembala menjaga gembalaannya di padang rumput yang banyak binatang-binatang buasnya. Bisa dibayangkan kayak apa seseorang yang sedang mengembala tetapi di tempat yang banyak binatang buasnya, lengah sedikit langsung diterkam itu gembalaannya satu demi satu. Kondisi kita orang tua di zaman sekarang ini terhadap anak-anak yang itu ada tanggung jawab kita seperti itu kondisinya. Lengahnya kita akan menjadi kecelakaan fatal untuk anak-anak kita. Ikhwani fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Itulah tanggung jawab orang tua. Yang patut kita prihatin dan patut kita punya semangat untuk menjaganya dan mengarahkannya dan mendidiknya. Karena ini adalah tanggung jawab kita. Kelak di yaumul qiyamah Allah akan pertanyakan kita masalah ini. Anak, siapapun dia, ketika pertama kali lahir, sama. Seperti yang Rasul alaihissalam kabarkan kepada kita. Kullu maulud yulad ala fitrah. Yang namanya anak, yang lahir di Jawa Tengah, Jawa Timur, atau di belahan negeri yang lain, yulad ala fitrah, mereka lahir di atas fitrahnya. Artinya siap untuk beribadah kepada Allah, tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajisani. Maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan anak itu menjadi Yahudi atau menjadi Nasrani atau menjadi Majusi. Orang tuanya itulah yang menjadikan anak itu baik ataupun buruk. Oleh karena itu, patut kita berhati-hati dalam urusan pendidikan anak. Patut kita punya perhatian besar terhadap pendidikan anak ini. Lalu apa? Setelah kita tahu tadi pentingnya, kita tahu tentang tanggung jawab. Sekarang kita ingin menjadikan anak kita ini menjadi anak soleh. Adakah keberuntungan kita ketika kita memiliki anak soleh itu? Ketahuilah bahwa yang namanya anak sangat bermanfaat untuk orang tuanya di dunia dan di akhirat. Bukankah kita sering mendengar sabda Nabi kita, idza matal insan inqata amaluhu illa min salas. Jika seseorang itu mati, maka segala sesuatunya di dunia ini sudah putus. Enggak ada penambahan, enggak ada pengurangan, itu saja. Kecuali min salas, tiga perkara. Sadaqatun jariyah, ilmu yang tafu bihi, awalatun salih yad'u lahu. Kalau engkau punya sedekah jariah, walaupun engkau di dalam kuburmu, engkau akan terus mendapatkan jariahnya. Atau amal yang apa, atau ilmu yang bermanfaat, ilmu itu engkau ajarkan kepada orang lain itu mengamalkan ilmumu dan mengajarkan kepada yang lainnya, dan diamalkan itu terus menerus akan mendapatkan kemanfaatan dari ilmu yang kau ajarkan kepada orang lain. Atau yang ketiga, yaitu waladun saleh yad'u lahu. Kalau anakmu adalah anak saleh dan dia selalu berdoa untukmu, maka waladun saleh akan bermakna untuk Allah, untuk diri, untuk orang tuanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak yang soleh setiap saatnya akan berdoa untuk orang tuanya. Rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Ya Allah, ampunilah aku, ampunilah kedua orang tuaku. Siapa yang mendoakan? Anak yang pakai tang itu tadi, atau anakmu yang insinyur, yang tidak punya agama, terkenal namanya, telah menciptakan ini dan itu, sibuk dengan urusannya, tidak pernah mikirkan orang tuanya, paling ngurusin orang tuanya, besok bikin rumah 3 tingkat, mobil yang terbaru. Akhiratmu enggak terpikirkan sama anakmu. Tapi kalau anak soleh, engkau masih hidup ataupun sudah mati, tetap dipikirkan sama anakmu. Dia akan selalu berdoa, Rabbighfirli waliwalidayya. Ya Allah, ampunlah aku dan kedua orang tuaku ya Rabb. Ampuni kedua orang tuaku ya Rabb. Ketika engkau tidak bisa berdoa lagi karena engkau sedang ada dalam kubur, ketika engkau sadar bahwa dosamu banyak tapi engkau tidak bisa lagi berbuat, anakmu ingat orang tuanya, Rabbi firli wali walidayya, bahkan dia memohon kepada Allah, warhamhuma kama rabbayani saghira. Setelah dia meminta agar orang tuanya diampuni dosa-dosanya, dia minta kepada Allah agar orang tuanya diberi rahmat, dikasih sayangi. Warhamhuma kama rabbayani saghira. Inilah yang Rasul katakan, innallaha la yarfa'u darajata lil 'abdi shalih fil jannah. Allah Subhanahu wa taala akan menaikkan derajat seseorang di surga dari derajat yang aslinya. Ada orang tiba-tiba dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surganya. Katakanlah kalau harusnya dia surganya itu tingkat 3, tiba-tiba dia naik tingkat 7. Dia bingung, ya Rabb, anna li hadhihi, dari mana ini, kok bisa saya kok naik seperti ini. Fayaqulu bi istighfar waladaka laka, ini semua berkat istighfar anakmu untukmu. siapa yang bisa beristighfar untukmu? Jenis anak yang kayak apa? Hanya anak soleh yang bisa beristighfar untukmu, sehingga engkau bisa naik derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wahai anak, jangan bermalas-malasan doa untuk orang tua. Anak bukan cuma sekedar yang sekarang usianya masih anak-anak, tetapi semua orang yang pernah semua orang yang pernah dilahirkan oleh orang tuanya, yang beruban jenggotnya ataupun yang tidak beruban, semua adalah anak-anak bagi orang tuanya. Jangan malas untuk berdoa untuk orang tuanya. Orang tuamu akan dinaikkan derajatnya. Kalau orang tua derajatnya naik, kita juga akan mendapatkan keuntungan. Kok bisa? Lihatlah surat At-Tur ayat 21. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatahum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang-orang yang beriman dan keimanannya diikuti oleh anak keturunannya, maka Allah akan jumpakan kembali kelak di yaumul kiamah. Diangkat si anak itu untuk menduduki kedudukan orang tuanya. Maka ini adalah fadilah anak punya orang tua soleh. Kalau orang tua soleh, anak akan ikut terangkat. Kalau orang tua punya anak soleh, orang tuanya akan terangkat dengan doanya. Sehingga dengan saling bantu-membantu, semua akan mendapatkan kebaikan. Kalau engkau wahai anak berdoa untuk orang tuamu, agar orang tuamu bisa mendapat kehormatan, bisa naik lagi tingkatannya, toh kamu akan dinaikkan juga. Oleh karena itu, semangatlah untuk berdoa untuk orang tuanya. Ini sudah waktu azan belum, Ustaz? Sudah. Fadhal, azan dulu atau azan dulu, Ustaz? Nah. Ya, her, azan dulu, nanti kita lanjutkan ba'da salat saja. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabi wa man walah. Ikhwani fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Tadi kita masih berbicara tentang manfaat yang akan kita peroleh kalau kita punya anak soleh. Tadi kita berbicara tentang anak yang soleh itu akan mendoakan orang tuanya. Tetapi anak yang soleh tidak hanya itu perbuatannya. Waladun soleh yaqumu bil huquq alati mata al walid wa hiya fi zimmatihi. Kalau orang tua masih ada tanggungan-tanggungan dari urusan dunianya, entah itu utang piutang, entah itu urusan kesalahpahaman, sakit hati, permusuhan atau yang serupa itu, atau orang tuanya telah berwasiat, lalu siapa yang bisa menjalankan yang seperti itu? Kalau anakmu bukan anak soleh, ketika orang tua itu meninggal, anak yang penting ini warisan buat saya. Enggak ada urusan bapaknya utang atau tidak utang. Datang orang nagih, bapakmu utang loh, nih buktinya nih, nota ini belum dibayar, nota ini belum dibayar, dan saksinya sekian orang ada. Dia mengatakan yang utang saya apa bapak saya. Kalau bapak saya yang utang, sampean mau nagih silakan ke kuburan tuh, tempatnya sebelah sana, tagihan. Dia tidak mau berkurang harta peninggalan bapaknya itu. Ini punya saya, modal saya sekarang. Akan tetapi kalau anaknya anak soleh, dia tahu bapaknya punya hutang, maka yang pertama kali dilakukan adalah bagaimana bapak saya selamat di akhiratnya, selesai di dunia. Agar orang itu tidak menagih bapak saya kelak di yaumul kiamah. Yang ketika itu tidak ada alat bayar kecuali apa? Amal soleh yang harus dibayarkan. Atau kalau kita enggak punya amal soleh waliyadzubillah, atau habis amal solehnya, amal jelek sayyinya orang akan dibebankan kepada dia. Na'udzubillah. Karena anaknya itu sadar. Siapa yang punya kesadaran demikian? Anak soleh. Hanya anak soleh. Maka ketika tahu bapaknya punya hutang, dibayar dulu. Diselesaikan urusannya. Agar bapak saya tidak ditagih di yaumul kiamah kelak. Ketika tahu bapaknya ada masalah dengan tetangganya, atau dengan omnya, atau dengan siapa, datangi orang itu. Om, Pak, saya dengar bapak saya ada masalah dengan jenengan. Saya minta dengan sangat, tolong Pak. Maafkan orang tua saya ya. Selesaikan urusan di dunia ini. Kalau ada sesuatu yang harus saya bayar, akan saya bayar. Kalau kesalahan ucapan, tolong Pak. Saya minta bapak saya dibebaskan dari urusan ini. Tolong selesai di dunia. Sehingga antum tidak mengalami pengadilan di hadapan Allah untuk urusan seperti ini. Selesai urusan di dunia. Siapa yang bisa menyelesaikan? Anak yang soleh. Anak yang soleh pula, ketika engkau mati, dia akan berdiri menggantikanmu. Ibunya diurus, adik-adiknya diurus. Abah sudah meninggal, maka saya harus menjadi tanggung jawab. Dia akan mengurus saudara-saudaranya. Kepada pamannya, saudara bapak, dia datangin tutup tetap silaturahim, tidak putus. Apa yang mesti dia akan lakukan? Apa yang menjadi kebiasaan baik orang tuanya, dia jalani terus, lanjut. Dia lanjutkan kebiasaan-kebiasaan orang tuanya itu. Sehingga bapaknya pun akan terus mendapatkan kebaikan demi kebaikan. Siapa yang bisa melakukan seperti ini? Anak soleh. Walhasil, kalau engkau punya anak soleh, dunia dan akhiratmu terjaga, terjamin. Lah sekarang yang terpenting adalah bagaimana kita bisa mendapatkan anak yang soleh itu. Tadi pertama, dengan banyak berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, adanya upaya-upaya kita. Untuk mendapatkan anak soleh ada dua jalan, yaitu upaya kita dan upaya lingkungan. Sekarang saya dahulukan tentang upaya lingkungan. Karena anak soleh itu juga berpengaruh di samping kepentingan dirinya, keluarganya, juga lingkungannya. Kalau ada anak soleh di satu kampung nih, misalkan kampung ini ada anak soleh, apakah yang mendapatkan kebaikan itu hanya keluarganya saja? Tidak. Lingkungannya juga mendapat kebaikan. Mau contoh yang kita lihat di mata kepala kita. Beberapa banyak ustadz kita setelah belajar pulang ke kampungnya bermanfaat untuk kampungnya, berdakwah di kampungnya, memberi penerangan. Semula orang-orang situ tidak ngerti agama, jadi ngerti agama. Semula anak-anak orang situ tidak ngerti agama, jadi ngerti agama. Alangkah nikmatnya. Contoh yang paling gamblang dan kita melihat pengaruhnya sangat besar, Syekhuna Mukbil rahimahullah ta'ala. Beliau belajar. Setelah belajar dia pulang ke kampungnya. Kampungnya ya Allah, desa yang blesep gitu loh. Damaj itu jangan antum menganggap wah indah ya suara apa namanya ya. Damaj. Wah. Itu kampung desa. Untuk masuk ke sana itu perlu perjuangan. Delesepnya yang luar biasa. Tapi subhanallah, dengan adanya satu orang soleh, wala uzaki alallah ahadan, setelah dia belajar pulang ke kampungnya, menerangi kampung itu. Kampung ini yang dulunya, bukan kampung, negeri Yaman, yang dulunya dikuasai imma sufi ataupun zaidi, hanya ada dua pilihan, menjadi terang benderang, menjadi ahli sunnah. Bukan cuma kampungnya, tapi negeri. Bahkan tidak cuma sekadar negeri Yaman saja. Banyak orang berdatangan untuk belajar ke kampung Damaj. Karena satu orang soleh. Jadi, kalau anak soleh itu, apalagi talib ilmu, akan bermanfaat. Bisa saja dengan satu orang-orang soleh itu, satu negeri mendapatkan barokahnya. Allah memberikan barokah pada negeri itu gara-gara orang ini. Mungkin saja. Lah, sekarang kita bicaranya bagaimana kita menciptakan, mendapatkan anak-anak yang soleh itu. Ima, tarbiyah orang tua ini adalah kewajiban. Yang kedua, kesertaan masyarakat sekitar untuk menciptakan bareng-bareng anak-anak yang soleh. Perlu adanya ta'awun alal birri wa taqwa. Dan ini diperintahkan, ta'awanu alal birri wa taqwa wa la ta'awanu alal ismi wal udwan. Allah perintahkan kepada kita untuk berta'awun alal birri wa taqwa. Salah satu bentuk bir, salah satu bentuk takwa adalah menjadikan anak-anak menjadi anak yang soleh di lingkungan kita. Kita ciptakan anak-anak itu menjadi anak soleh di lingkungan kita. Kita perlu sadar ketika lingkungan itu lingkungan soleh, kita akan mendapatkan keuntungannya. Saya sangat berkepentingan terhadap kesolehan anak tetangga saya. Kenapa? Karena kalau tetangga saya soleh, anak saya punya teman-teman yang soleh. Jangan cuma mikir dirinya sendiri. Yang penting anak saya jadi anak soleh, tetangga terserah. Lah, setelah kita didik keluar, mau main sama siapa? Anakmu itu loh, mau main sama siapa? Maka jadi tanggung jawab kita untuk menyediakan teman yang soleh pula, agar tersedianya teman yang soleh, kita perlu ciptakan teman-teman yang soleh buat anak-anak kita. Artinya kita punya tanggung jawab membentuk lingkungan, kita punya kepentingan membentuk lingkungan yang soleh. Kita perlu menyediakan tempat bermain, anak berkawan untuk anak-anak kita. Enggak mungkin anak kita bisa soleh kalau teman-temannya tidak soleh. Itu akan seperti seseorang membangun suatu bangunan, satu membangun, yang satunya meruntuhkan. Di rumah dibangun kesolehannya, sampai di luar diajarin yang tidak-tidak. Keluar sebentar, sudah diajarin tidak-tidak. Maka jadi tanggung jawab kita semua untuk perhatian terhadap anak-anak saudara kita. Lebih nikmat lagi kalau kita punya komunitas. Walhamdulillah di sini ada komunitas. Ketika kita memiliki komunitas, kita sangat berkepentingan terhadap anak tetangga kita itu. Maka mari bareng-bareng kita ciptakan lingkungan yang soleh ataupun solehah untuk kepentingan kita. Jangan engkau mengatakan, "Wah, enak si fulan." Ingat, ketika kita bertahun kepada orang lain, ingat akan pahalanya. Allah katakan, Allah fi auni abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi ma dama al-abdu fi auni akhihi. Allah akan menolong seseorang ketika orang itu menolong saudaranya. Kalau antum menolong tetangga dalam pendidikan anaknya, maka Allah akan tolong antum karena antum telah menolong saudara antum. Di riwayat yang lain, ketika Rasul ditanya, ayun nas ahabbu indallah, siapakah manusia yang paling dicintai oleh Allah? Apa jawab Rasul? Ahabbu nas ilallah anfa'uhum. Orang yang paling banyak manfaatnya adalah orang yang paling dicintai oleh Allah adalah mereka yang paling banyak manfaatnya. Jadi kalau ada kemanfaatan dari kita untuk orang lain, berbahagialah. Artinya antum calon manusia yang dicintai oleh Allah SWT, akan menjadi kekasih Allah SWT. Seharusnya menjadi kebanggaan, bukan marah. Enak saja saya dijadikan kayak pembantu, apa sih? Seharusnya kita bangga kita bisa bermanfaat untuk orang lain. Ingatlah bahwa ketika kita bertahun kepada saudara kita, tetangga kita itu, dalam menjaga anak agar anak itu tetap di atas kesolehan atau menjadi anak soleh, Itu amal soleh bukan? Kalau kita yakin bahwa yang kita perbuat menjaga anak saudara kita itu adalah amal soleh, bukankah Allah mengatakan man amila salihan fali nafsih? Kalau engkau beramal soleh, amal soleh itu untukmu. Yang mendapatkan keuntungan adalah dirimu. Kalau kita lihat dari ayat ini saja, saya punya anak ataupun tidak punya anak, yang penting saya ingin menjadikan anak soleh. Saya ingin membentuk lingkungan ini menjadi lingkungan anak-anak yang soleh. Kenapa? Ini adalah amalan soleh. Kalau amalan soleh kembalinya ke saya. Ini adalah bentuk ta'awun. Kalau saya berta'awun kepada saudara saya muslim, maka Allah akan ta'awun pada saya. Allah akan perhatian pada saya. Ingatlah, apapun yang kalian perbuat dari amal soleh kalian, dimanapun kalian berbuat, Allah mengetahui. Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Apa-apa yang kau lakukan dari kebaikan, dari kebajikan, maka Allah tahu perbuatan itu. Dan ketahuilah, amal soleh ini dalam ta'awun alal birri wa taqwa itu salah satu bentuk sedekahmu. Karena Rasul mengatakan kullu ma'ruf sadaqah. Setiap ma'ruf adalah sadaqah. Banyak sekali yang bisa kita jadikan dalil untuk memotivasi kita tentang pembentukan lingkungan itu tanggung jawab kita bersama. Dan kepentingan kita, kepentingan kita. Saya ingin mengajak antum semua berpikir dari sisi lain setelah kita melihat dalil-dalil ini. Bahwa kesolehan anak tetangga itu kepentingan kita. Mungkin antum mengatakan, loh, saya ini gak punya anak laki, apa perlunya saya ngurusin anak laki orang lain? Anak saya semua perempuan. Pertanyaannya, kamu butuh mantu gak? Yang kamu mau kan mantunya seperti apa? Yang pakai pang, yang pakai kalung kayak herder, kalung besi-besi itu, yang hidungnya bolong-bolong, telinganya bolong-bolong, atau yang soleh? Bukankah kalau kita ciptakan lingkungan yang soleh ini, sekarang anak yang sedang saya perhatikan bisa jadi 10-20 tahun mendatang menjadi mantu saya. Betul gak? Mungkin apa tidak? Ustaz, saya usia masih 25 Ustaz, 20 Ustaz, anak belum punya, ngapain ngurusin tangga? Apa kamu gak mikir barangkali dia jadi iparmu? Bukankah kalau kita punya keluarga, kita pengen ipar saya juga soleh, sehingga dia jadi halnya, jadi paman dari anak saya juga soleh? Atau paling tidak kita merasa berkepentingan di suatu hari nanti anak yang tetangga saya ini mengajari anak saya atau cucu saya. Kalau dia berhasil, kalaulah dia berhasil jadi kiai atau jadi syekh besar, ulama besar, kita gak jauh-jauh nyekolahkan anak kita anak yang kemarin saya perhatikan, yang saya jaga dia kebaikannya, walhamdulillah sekarang jadi syekh besar, kembali ke kampungnya ngajar anak-anak, dan sekarang anak saya atau cucu saya belajar sama dia. Nikmatnya alhamdulillah, tidak perlu jauh-jauh saya belajar, ngajar apa, ngirim anak saya untuk belajar. Hasil siapa? Hasil antum. Pentingnya lingkungan. Paling tidak, paling tidaknya kembali tadi, kita menyediakan tempat untuk bermain anak-anak saya, sehingga mereka punya teman-teman yang soleh. Tolonglah, berpikirlah yang baik, positif, dan luas. Tidak picik. Jangan berpikir cuma sekelumit hanya di dalam rumah untuk kepentingan satu hari, dua hari, satu tahun, dua tahun itu saja. Tapi berpikirlah untuk jangka panjang, kepentinganmu itu loh. Kalian punya kepentingan. Kebaikan anak tetangga adalah kepentingan saya, entah itu laki ataupun putri. Bukankah kalau putri tetangga saya jadi solehah, juga kepentingan kita, bisa jadi mantu anak saya laki, ataupun bisa jadi saya jadi mantunya tetangga saya, bisa enggak? Ali bin Abi Thalib punya mantu siapa? Umar. Umar nikah dengan salah satu putrinya Ali bin Abi Thalib. Bukan sesuatu yang tidak mungkin. Itu cuma gambaran ekstrim yang segala sesuatunya mungkin terjadi. Intinya bahwa kebaikan tetangga adalah kebaikan saya. Itulah yang disebut kabunyan wahid. Ya syuddu ba'dhum ba'dha. Teori ini telah dipakai oleh beberapa petani di Jepang bahkan. Dia ingin tanamannya baik bukan untuk dirinya saja. Dia menemukan sesuatu yang bisa tanamannya itu baik jauh dari wereng. Atau jauh dari apa? Hama. Dia menemukan dan dia bagikan kepada tetangga-tetangganya. Dia dapat hasil yang bagus. Tetangganya dapat hasil yang bagus. Ketika ditanya, loh kamu enggak sayang apa? Dibagikan ke lain? Enggak. Kalau saya bagus, tetangga saya bagus. Kalau tetangga saya bagus semua, jauh dari hama, tempat saya juga jauh dari hama. Jadi semua saya enggak capek lagi. Hama itu akan apa? Akan hilang dari daerah saya. Kalau cuma di tempat saya saja, ya nanti akan datang lagi. Nanti akan datang lagi, capek saya. Tapi dengan ditebarkan ke semua, akan memberikan kebaikan bersama. Lah, kalau kebaikan itu kita tebarkan kepada semua, anak tetangga kita perhatikan. Ada anak yang namanya anak-anak, kadang berbuat sesuatu yang berbahaya, naik-naik, khawatir jatuh, nak, jangan nak, turun nak, turun nak. Antum bayangkan, kalau dibiarkan, ternyata jatuh, terus kakinya patah, di kemudian hari, jadi mantumu. Ya apa pikirannya? Ya Allah, dulu saya lihat, alangkah nyeselnya saya. Kalau dulu saya, berapa tahun nyeselnya? Ada anak maghrib, anak-anak kecil maghrib masih di luar, tegur. Dan bagi orang tuanya, tolong perhatikan, sadari sayangnya saudaramu kepada anakmu itu. Ucapkan terima kasih, jazakallah khair ya akhi. anakku, anakmu, terima kasih atas perhatianmu kepada anakku. Itu bentuk kamu cinta sama saya. Ucapkan itu. Jangan seperti yang di luar sana. Anaknya dimarahin sama saudaranya, bahkan sama kakaknya, tidak terima. Urusan apa? Sambil mendelik matanya kayak mau keluar. Anak-anakku. Padahal ini dalam rangka sayangnya. Harusnya kamu terima kasih. Karena keterbatasan kita. Kita yang terbatas. Kemampuan kita serba terbatas. Seringkali anak kita berbuat sesuatu kita gak lihat. Dengan perhatian saudara kita. Alhamdulillah. Paling tidak. Ya kasih informasi lah kepada orang tuanya. Ya akhi. Ana melihat. Anak ente. Ya Allah. Bermain sesuatu yang berbahaya. Di tempat yang berbahaya. Atau bermain di tempat-tempat yang ada kesyirikan. Atau sampaikan kepada orang tuanya. Jadi ketika itu, kamu punya CCTV yang termodern. Banyak. Tanpa komputer langsung. Kita punya mata banyak sekali. Anak kamu mengatakan, Bi, Abi kok tahu sih, Bi? Ya tahulah. Kamu berbuat gini kan? Iya, Bi, betul, Bi. Kamu bisa nasihati anak kamu dengan baik. Ini makna dari kerjasama ta'awun alal birru taqwa di dalam pendidikan. Dan ini sangat dibutuhkan oleh kita semua. Sangat-sangat dibutuhkan. Ikhwan fillah, azani Allah wa iyyakum. Jadi yang berperan dalam pendidikan agar anak itu bisa menjadi anak soleh adalah orang tuanya, dan itu tanggung jawab pertama, tidak bisa dilimpahkan kepada orang lain. Kedua, lingkungannya. Ketiga, guru-gurunya. Antum wahai mudarrisun, antum sedang berta'awun alal birri wat taqwa. Antum sedang beramal dengan amalan soleh, yang amalan soleh itu kembali untuk dirinya. Fali nafsi. Antum sedang berdakwah di jalan Allah, yang kalaulah ilmu itu diserap oleh murid-muridmu, lalu diajarkan, lalu dilaksanakan dan diajarkan kembali, maka setiap amalan yang dia lakukan, dia akan mendapatkannya, pahalanya. Sebanyak amalan itu dilakukan, sebanyak amalan itu disebarkan. Ikhwan fillah, azani Allah wa iyyakum. Pembahasan tentang tarbiyatul aulad, pentingnya anak-anak itu menjadi anak soleh, faktornya banyak sekali dan banyak hal yang perlu kita kaji. Cuma bicara waktu yang akan makan waktu panjang, mungkin kita sudahi dulu. Itu yang mungkin malam ini yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya. Kalau ada kalimat yang salah ataupun tidak antum kehendaki kalimat itu menyinggung perasaan, maka ana minta maaf sebesar-besarnya. Dan atas kesalahan saya beristighfar kepada Allah Taala. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.